siaran langsung pengajian Akbar Jungke Karanganyar berzikir dan bercolawat. Dan di malam hari ini alhamdulillah sahabat Asyik sudah terhubung dengan sahabat Alfandi dan juga sahabat RT yang bertugas. Dan kita akan segera bergabung di pengajian Akbar Jungke Karanganyar berzikir dan bersolawat bersama guru besar kita Maulana Habib Syaikh bin Abdul Qadir Azkab dan Ki Haji Abdullah saat malam ini Kamis 11 September 2014 pukul 8 malam bertempat di halaman Masjid Mujahidin Jungke Karanganyar. Baik sahabat asik dan juga kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mengikuti tetap di 87.6 Al Hidayah FM Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh bin Abdul Qadir Segaf mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Semoga selalu jaya di udara dan manfaat dunia dan akhirat, serta membawa berkah bagi seluruh masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan tujuh koma enam suara media Syiar Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Al Hidayah FM media dakwah menjalin ukhuwah. ذكره الغافلون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نوين الذكر تقربا إلى الله وخروجا من الذنوب ومعاصي أفضل الذكر فألم أنه لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة والقربة أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه wa yukati umahida ya rabbana lakal hamdu kama yang tahiri jalali wadhika wangadimi sultanik Allah masingal sabab dama koroknahu wa mahalalnahu wa kabdarnahu hadiatan balikotan wa rahmatan najilatan ngalarudoti manis tamaknahu bisadabihi patalun al-Qur'an al-Adhim li ajli Allah masing al-Qur'an nalahu fi kuburi munisa fabil kiamati syafi'inga fabil nari sidro wa hijada fa ngala siroti luro fa ilal jannati rofiko fa ilaliko ilahi tangala fa silatan fa surna fa iyaku musik ngalil maungida tainana wa tainahumul jannah ilahi ya Rabbi wa jannatuka jannatun nangin wa daruka darussalami mangaladina angam tangalaihin minan nabiyina wa sodikina wa suhadai wa sholikhin wa kasuna ula'ika rofikum Allah masnya sawab dama koroknahu wa mahalanahu wa kabarnahu hadiatan liruhi Mustafa sallallahu alaihi wa sallamna Fasawabtan misalah sahabi dalika di arbaqi sa'iril anbiya'i wal mursalin. Fasawabtan misalah sahabi dalika di arbaqi ashabi rasulillahi ajmangin. Fasawabtan misalah sahabi dalika di arbaqi tabi'inihim. Fatabi'init tabi'inina minal awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i wa sholihina wal muslimin. Fasawabtan misalah sahabi dalika di arwahi ahli kuburi minal muslimina min ummatin muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma afil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa ya munazilal barokat, wa ya qadiyal hajar, fil bari wal bahri, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilir rahmata wa maghfirata ala sa'iril ahli, ala sa'iril ahli kuburi, minal muslimina wa muslimat, wa mu'minina wa mu'minat, irfa lahumud darajat, fakafir anhum sayyi'at. Ya ayyatan nafsul mutmainnah, irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkulli fi hidati, fadkulli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, pangafiatan fiddin, pangafiatan fil jasadi, fayadatan fi ilmi, fabarakatan fi rizki, fataubatan qoblal maut, warahmatan indal maut, famaghfiratan ba'dal maut, lahawin alayna fi sakaratil maut, panajatan nan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabal nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali rasulih wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي خير الانام العربي الله الله خير الانام العربي اهلا وسهلا الهاشمي المطالبي احمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي خير الادب العربي الله الله خير الادب العربي يا ربي دي كرامة لمن جعلته مكرما الله الله يا ربي اكرما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأدب العربي الله الله خير الأدب العربي يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا في النبي اهلا وسهلا في النبي اهلا وسهلا في النبي اهلا وسهلا في النبي خير الاداب الاعرابي الله الله خير الاداب الاعرابي بمدح الله العربي الله الله اهل صفوف الطربي الله الله بمدح الله العربي اهل صفوف الطربي والحج به يا مسربي دوما تفوز بالاعرابي الله الله دوما تفوز بالاعرابي الله اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي خير الاداء بالاعرابي الله الله خير الاداء بالاعرابي صلوا على محمد Pada duduk semuanya duduk bismillah. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah ingkang sampun pikantuk fatlun saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun tata cara tahlil ingkang sampun dipun pangarsani ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Kyai Haji Ahmad Budaya MAG sampun paripurno tumuten kalajengaken lumadine ingkang tata cara zikir sarta selawat sesarengan kalayan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf pramila wit saking menika wekdal sawetahipun kula aturaken ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf pramila wekdal sasana katul sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tenang dulu, tenang. Bismillah. Nawaina anagra matayasan min maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibil manawa ajdaduna wa aslafuna salihan Allah yakhul niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim ala hadhihi niyya wa kulli niyatan saliha wa anna Allah yata'yaftah alayna wa alikum butuhal arifin وفقهنا في الدين واجعلنا علماء العاملين وأن الله يتقبل حاجاتنا وحاجاتكم حاجات دنيوية بالميسرة وحاجات أخروية بالمغفرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا واجعل مجتمعنا الله غاية حسن الختام الله وعدنا ما قد سألنا من عطايا الجسام شيخنا شيخ بإذن الله شيخنا شيخ بإذن الله واكرم الأرواح منا أنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام شيخنا لا شيخ من وكن الريح شيخنا يا شيخ حبيب الله شيخنا بغداد حضرنا الله في قراي بغداد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام شيخنا يا شيخ حبيب الله شيخنا يا شيخ حبيب الله إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين بسيادة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على Baby القلوب وداوتها anakku susah keluar lamun jadi pengganti perintah anakku wahai otong hati kerasaku sesenang karepi diwi dati yasirah penindu perintah kawan kira-kira jiwa mulan hatimu aja salah pompo dituturkan luhur perintahe atomo aja simpang siur tindak. Iman, akhlak bagus, tumbuh sabar, alus noto hati mapan, taat lan ngerti perintah Gusti, tindak nongi badan tapi perintah amal kan pinuji nyandong ridho rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi Allah. syukurnya wa nuril absari waspada tawon kang utama seneng jiwa mulan atimu aja salah kompo dituturkan luhur perintahe agama aja simpang siur tindak nawur dateno sengsara dati yawang atung kang mibel ya tumindang sempurna Allahumma salli Umi wa adaniha Alhamdulillah. Berkat solawat uripe nikmat. Ya berkat solawat uripe nikmat sebuanter. Bismillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-Badri ayo kapeng masyarakat parang-parang moto salawat parang kanjeng Nabi Muhammad berkat salawat salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ulama ingajak salawat umara ingajak salawat masyarakat serekup salawat berkat salawat salamullah salamullah berkat solawat karanganyar selamat sejuang para habaib derek solawat para kiai derek solawat barang-barang masyarakat berkat solawat karanganyar solatullah alhamdulillah awake sehat alhamdulillah awake kuat derek majlis rotib solawat berkat solawat karanganyar selamat solatullah berkat solawat Indonesia selamat. Urip ning donya iku sing kan sing langgeng ning akhirat. Ula ayo padha solawat berkat solawat. Solatullah. Solawat. Habibillah. Alhamdulillah awake sehat. Alhamdulillah awake kuat. Derek majlis ratib salawat berkat salawat maksiat. Salatullah. اغفر لنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا والمشايخ اجمعين ووالدينا والمشايخ Muslim sataya imankah makina nansa alam dunia ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina wa شايف اجمعين ووالدينا والمشايف اجمعين فغيرن كولان نوان Satan perjuangan jadi Islam lan akidah keimanan ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana شايف اجمعين ووالدينا والمشايف اجمعين بوكي قصدي الله نطلق كتاب امين بوكي Yeah, مشايخ أجمعين. رحت الأطيار تشدو في ليالي المولد، وطريق النور يبدو من معالي أحمد. رحت الأطيار تشدو في ليالي المولد، وطريق النور يبدو من معالي أحمد. وطريق النور يبدو أحمدي، وبريق النور يبدو من معالي أحمدي. في ليالي المولد، في ليالي المولد، عبد الله نعم الأيامنا أمينا في بلدنا، عبد المطلب بكينا أبو طالب قامنا. خديجة بستري ستية فاطمة قدري ترجندا، سموا ترنا سقوليا داري قريش ترنما. إن لا كيسا سراسول ينبلو سوداد، سم رسول يم بنو سوكا دوكا، او بنو سوكا دوكا، او بنو سوكا دوكا. دو أقول لديك دوغا وفتايا عندنا، تعود جدي لهيركا يكن جمن كاكنيا. Sesuai adat yang ada disusui alimah, dengan kawal usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Tahun usia kakek meninggalkan, Abu Talib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil menggembala dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang rasul yang penuh duka-duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka-duka. Oh penuh suka-duka, oh penuh suka-duka. Ketika puluh mempersatukan bangsa, saat meledakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil atiyar tashdu. Yeah. تشدو من معاني وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد padane kaya ringa rembulan di sing awen awen awen awen padang bulan padane kaya ringa rembulan di sing awen awen awen awen Lir lir lir tandu yo sumi lir ka ijo royo royo tak senggo temanten ajar tak senggo temanten ajar bucahan mon bucahan mon penel no bimbing kui lo yo lo yo penel Tati rasanggo baso, tati rasan, tati rasan, tati rasan. Bumi terbentang pinggir, mana mana cuma mana. Kanggo sepong kanggo sore, kanggo sepong kanggo sore. Bumbung patang rembulan itu. Bil faruq, istimewa berbeda dari yang lain. سيدنا علي بن أبي طالب قد أفر كسامه لي تنبع عير وهي أمة بجيلت نبي محمد كتاي سموا رابط dan sahabat. Salatullah ma la hatta wadi al-Ahmad khayri man rakiman najari salatullah ma la hatta wadi al-Ahmad khayri man rakiman يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى. يا ربي صل على محمد واغفر وسامع من كان أدنى. يا ربي صل على محمد واغفر وسامع من كان أدنى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي بلي والوسيلة. يا ربي خص بالفضيلة. يا ربي وارضى لي صاحبك. يا ربي وارضى لي صلاتك. السلام عليك يا رسول الله. لا إله إلا الله. السلام عليك زمن الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طالب يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طالب يا طبيبي. السلام على مشفعي في القيامة. Say سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله الله يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سكنا يا شيخنا يا شيخنا خالق العادة أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا أنتم طبيبنا يا خالق العادة صلوا على صلي وسلم دائما الأحد صلي والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل besok yang dipanggil ake saking pukul orang bakal pingin mundur dahar kubur apa mana sorak hati moso sahur mongka pingin pisah nyedekai dulur Allah dawu ana ing ayat Al-Quran Gusti Allah ingkang balas semangat ibadah ngaji ora males nyebar kotong poro sabar sawatara sing penting selamat saking geni neraka salih wa salih محمد صل وسلم دائما على محمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Alhamdulillah tadi nasihat-nasihat bagus. Sebetulnya sebelumnya tadi ada nasihat buat calon-calon pejabat, tapi orang tak maca ke sebab gue dikira nyindir. Jadi buat kita aja tadi menungso sing ngerti bagaimana caranya kehidupan. Alhamdulillah. Dan sebelumnya tadi ya Rabbana Idfir Lana, itu syairan qasidah saking almarhum Mbah Idris ya, Liri Boyo. Makanya kita bacakan supaya beliau saat ini pula gembira dengan kehadiran kita di sini, dan beliau mendapatkan balasan dari Allah dari apa syair yang beliau bawakan, yang beliau berikan. Waktu itu diberikan kepada saya untuk dibacakan. Alhamdulillah kita bacakan setiap saat, dan syair para ulama-ulama yang lain, setiap kita membacanya pasti mereka-mereka bangga dan bahagia. Kebahagiaan mereka akan membawa kebahagiaan kita. Waktu dan tempat untuk Ustaz Abdullah saat memberi tausiah kepada kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa tabarakallahu min ilahin karim. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Wonten ngersanipun para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai lan sedaya pejuang agami wonten ing daerah Karanganyar menika khususipun. Wabil khusus panjenenganipun Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Atallallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Wa syarrafallahu qadrah wa adamallahu izzah. Wa nafa'an Allah bihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Ingkang kula mulyakaken sedaya pejabat-pejabat negari khususipun saking TNI Polri maupun sipil, mbok menawi rawuh utawi menawi badhe rawuh panjenenganipun Bapak Bupati Karanganyar lan sedaya unsur Muspida Karanganyar lan sedoyo ma'asyiral muslimin wal muslimat pecinta sholawat. Alhamdulillah wonten sebelah kanan kula dereng kula sebat ingkang kula mulyakaken Ibu Kapolres Karanganyar, ingkang mugi-mugi mawon sareng-sareng kita sedoyo pikantuk kesejahteraan, pikantuk keamanan, kenyamanan, khususipun wekdal kita teng donya ngantos dumuginipun akhirat. Allahumma kula dongaaken sing amine banter utange lunas. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken, didhawuhaken oleh Imam Abul Qasim At-Taimi wonten teng kitab At-Targhib, ugi dipun nukil dening Al-Imam Yusuf An-Nabhani wonten teng Sa'adatud Dharaini fis Shalawati ala Sayyidil Kaunain, dipun dawuhaken dawuh saking Al-Imam Ali Zainal Abidin, saking Sayyidina Husain, saking Sayyidina Ali, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilih min alamati ahli sunnah kasratus salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilih alamat tipun akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bilih alamatipun menawi wonten tiyang nyepeng akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah orang itu remen ngatah-ngatahaken sholawat dateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah kita berbangga hati melalui payung Ahbabul Mustafa. Kita diarahkan oleh guru kita sekalian Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segab untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar kita ini adalah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Rasulullah menyampaikan bahwa ingkang benjing bakal selamat inggih punika tiang-tiang ingkang tamassuk bi ahli sunnah wal jamaah, di mana Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken, tentunipun ingkang panjenengan pengin mireng nasihatipun guru kita Al Habib Syekh. Tapi tulung kula tak nderek beliau niki nembe istirahat keranten solawat semonten katae. Muga-muga ibu-ibu, bapak-bapak ikhlas nggih. Nggih, pun sing ikhlas otomatis utange lunase cepet. Otomatis wis ora usah amin-amin. Nggih, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken. Kula badhe nyampaikaken pinten-pinten hal ingkang kula tampi saking Dr. Habib Syekh wekdal naos malam Kamis wonten majelisipun. Inggih intisari dari kitab Suluk Al-Asasiyah. Namung saderengipun kula badhe ngaturaken mukadimah kenging napa kula ngaturaken natijah rangkuman yang wonten teng kitab Suluk Al-Asasiyah. Ngeten ibu-ibu, bapak-bapak. Kita umat Islam yang khususnya ada di Solo Raya ini ingkang khusus melih remen solawat kados mekaten niki diakoni napa mboten, kita niki terancam oleh dua musuh besar, atau mungkin bisa dikatakan dua godaan besar yang kalau kita tidak sadari, nyuwun pangapunten mawon, mungkin banyak hal yang akan terjadi kenegatifan ing dalam kita nyepeng ahlu sunnah walau. Sing sepindah inggih punika praktek-praktek Islam ingkang bersifat ifrat, kebablasan. Sing nomor kalih ingkang bersifat tafrid. Tafrid niku bahasane kemunduran. Sing siji kemajon, sing kiwa kemunduran. Sing kemajon sing pripun, Pak? Kila lihat nyuwun ngapunten jenengan sumerep teng TV, ibu-ibu, bapak-bapak, nyuwun ngapunten jujur mawon. Jungke niki gadah TV, betul? Masalahe kula kuwatos nek benten kalih kota Plesungan niki. Ya aja mutah-mutah lah. Kita melihat di sana-sana, di negara sana-sana, jenengan ora usah kula detailke pun padha ngertine, kita mendengar ada gerakan yang dinamakan ISIS. ISIS niku nek cara tiyang Plesungan angin sing semribit. Ning delalah ISIS sing wonten teng TV sing timriko-mriko niku modele sing semribit niku nggawa bom ngono lho. Dadi mboten situ adem tapi ngremukke masalah, ngremukke suasana yang indah. Kula lan panjenengan kedah waspada seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Rawahu Ibnu Hibban fi ma'nahu ngendikan kados ngeten. Yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, adalah besok nong akhir zaman akeh wong-wong sing pinter Quran, tahqiq fi ma'anihi, bener-bener ngerti maknane Quran. Dasare memang wong Arab ya mungkin ngerti bahasa Arab, ngerti tenan maknane Quran. Tapi sing tak wedeni setelah dia tahu tentang Quran itu, setelah pinter dengan Quran itu, justru mengambil senjata untuk ditodongke marang sesama muslimin, lalu mengatakan bahwa ini boleh dibunuh karena dianggap semua selain mereka kafir. Mun nate dipun dawuhaken Rasulullah, rawahu Ibnu Hibban. Hal makatan niki terjadi karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq, Kanjeng Nabi niku sing dingendhekno mesti bener tur mesti dinyatakake dening Allah subhanahu wa taala. Sebelum kula mengke ngaturaken solusi ingkang kula tampi saking Dr. Habib Syekh, kula badhe matur sekedhik. Kira-kira ISIS niku mbon dugi Indonesia napa dereng? Ora usah dijawab, wong padha durung tau ngertine. Tapi yang penting mari kita siap-siap. Monggo-monggo siap-siap. Jadilah kita orang-orang Islam sing aja rumangsa bener dhewe. Riyen Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika terjadi bom yang ada di Saudi ketika itu, beliau ditanya. Beliau bahkan dipun tanya niku oleh salah satu stasiun televisi sing wonten teng Saudi. Wahai Sayyid Muhammad Al-Maliki, mengapa umat Islam ono sing tegel ngebom? Jawabe Sayyid Muhammad, karena ghulu fit takfir, karena kebablasan nganggep liyane koncone kafir kabeh. Liyane sing kaya wonge kufur kabeh boleh dibunuh. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Niki aja terus lirik-lirik Pak Polisi, Bu Polisi. Jenengan kalih kula ya kudu nglirik awake dhewe. Kira-kira anak-anak kita, keluarga kita patut apa ndak karo terekrut oleh mereka? Yang paling penting mari kita khawatirkan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kurangnya kasih sayang di antara anak-anak kita, kurangnya kasih sayang di antara keluarga kita, akhiripun anak dadi kerasan dolan nggone tangga. Akhiripun karena kurang kasih sayang, anak-anak dadi remen luru bolo liya. Menganggap bahwa tuturipun tiang sepuh pun boten wonten ajine. Akhirnya menganggap bahwa orang tua sudah tidak penting lagi. Akhirnya keluar rumah mencari teman-teman. Bablas. Na'udzubillah min dzalik, nek nganti ketemu tiang-tiang sing dolanane bom. Na'udzubillah min. Kasih sayang niku monggo kita kuwataken. Kula nyuwun ngapunten mawon, sakniki niku gara-gara strese bapak karo ibu iku sing kena masalah anak. Anak teko sekolah ora kok dimanggakno se, "Oh, marhaba." Marhaba iku martabak, Pak, ya beda. Iki biasane kula nek mireng Habib-Habib nyambut putrane iku ngoten, "Oh, anakku ngoten." Nek awake dhewe ki ora sebab bingunge ngadepi urip. Kuatir kone anaknya sekolah rankingnya jeblok, kuatir nek matematikane nilene loro, akhirnya langsung dipendelengi. Kondimu sekolah, matematika oleh piro, bahasa Inggris oleh piro. Anak ini ku yakin mikirin ngeten, kapan aku iso ngijolno bapakku? Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih sayang itulah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ora usah ado-ado, anak kita, keluarga kita, istri kita, kasih sayangilah mereka. Insyaallah keluarga kita akan mendapat sok-sokan rahmat saking Allah subhanahu. Syukur-syukur gelem nekani selawat. Ibu-ibu sing lagi mumet mikir utang, lagi mimet mumet mikir duit, dipol-pol ke teng solawatan. Insyaallah barokahe solawat sedoyo masalah menjadi tuntas. Allahumma an-nabi sallu alaihi صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا صلوات عليه وينال البركة كل من dek dalu didawuhaken Nur Habib Syekh wonten majelis malam Kamis. Rawuh napa mboten? Desa. Barokah niku maknane ziyadah fil khair. Barokah niku tambah apike. Panjenengan nek menawi teng ngadepi masalah rumah tangga, masalah apapun, datangilah majelis shalawat. Insyaallah barokah sholawat itu ketika Anda membawa pulang semua masalah, semua hal akan tuntas. Dan yang pokok, akan bertambah baik kehidupan kita. Allahumma biyen sing bojone plilak-plilik, insyaallah mripate tembem dadi ora iso plilak. Halo halo. Biyen sing anake plolak-plolok dadi gadah kesolehan karena ziyadah fil khair. Apa itu makna soleh? Soleh adalah alladzi yanduru liwalidayhi binadrati rahmah. Yang namanya anak soleh itu terpokok, terkhusus anak sing nek mandeng wong tuane teningale nggawa welas asih. Dan niki monggo dibeto selawat, dibeto wangsul berkah. Insyaallah putra-putra mengke dadi tiyang sing saleh oleh barokah selawat. Allahumma Allahumma. Kula terusaken malih. Jadi intinya kalau ada urusan ISIS dan bagaimana sing paling pokok selamatkan keluarga kita. Kasihilah anak-anak kita ojo nganti kenal tiang-tiang sing model-model kados mekaten. Allahumma pun selajengipun Bu sing nomor kali masalah yang lebih besar sing luweh nemen ning anehnya umat Islam menganggap itu tidak masalah. Apa itu? Umat Islam khususnya yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah seperti kita ini insyaallah kenging penyakit sing nomor kalih yang istilahnya nek teng plesungan dinamakan kena penyakit hedonisme. Itu teng plesungan. Halo? Nek teng mriki kedonyan. Halo? Nek teng mriki kedonyan. Bagaimana tidak, nyuwun ngapunten saya akan mengatur ke sejarah sedikit tentang sejarah. Riyen Bu, riyen. Ketika kita dijajah oleh Belanda, London niku pokoke sing pengin ngasilno tigang perkawis. Wonten sing jenenge God, wonten sing namine God, wonten sing namine Glory. Nek pengen ngerti ya nggo tenggen kula nggo gula kopi nggo tak fotokopikno. Inti yang pertama wong London niku kepengin Indonesia niki beragama sama seperti mereka. Tapi gagal. Kenapa? Ora mungkin wong Indonesia taslim nyerah derek marang wong sing mengancam kehidupannya. Maka diantara taktik untuk berhasil Belanda ngawontenaken taktik yang disebut taktik balas budi. Ngertine jenengan, wah taktik balas budi ku pokoke Indonesia cekne nganggep londo iki tiyang sing apik, lentur, apian, bersahabat. Walaupun hikmahnya nanti akan timbul yang namanya sumpah pemuda itu goro-goro wong nom-nome pun cerdas karena awalnya adalah taktis balas budi ini. Tapi sing pengen kula aturaken taktik balas budi itu justru kawitane wong-wong Indonesia dipun jur, dipun remuk kekuatan batiniahnya yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. kekuatan yang menyatakan bahwa akhirat itu lebih kuat, lebih baik, lebih kudu disempurnakno. Dunia iki gur sebentar, tidak lagi goro-goro nopo. Pertama kali yang diambil Belanda disekolahkan teng Londo mriko adalah anak-anak bupati. Para-para tiang-tiang kaya, sing tuan-tuan tanah yang anaknya dulu pernah mondok, pernah sekolah madrasah, pernah kenal kiai, dicekoki teng mriko. Dikenalke sistem pendidikan yang dikatakan lebih menjanjikan, lebih baru, yang dikatakan kalau menggunakan sistem ini kita akan lebih berhasil. Lalu dicekoki tentang apa itu sekularisme, bagaimana menghilangkan realitas ruhani dalam pemikiran umat Islam khususnya yang disekolahkan di sana. Wis pokoke realitas yang ada hanyalah dunia ini, liyane donya ora ono, ora ono alam kubur, ora ono akhirat. Dan itulah yang dibawa mereka ke Indonesia. Sehingga sampai di Indonesia mereka sampai misuh-misuhi bapake. Bapak riyen kebangetan. Kenapa saya dulu pernah dipondokkan? Saya diploro nang pondok. Bapak ini memang kebangetan. Mestine bapak menyekolahkan saya bali mulai kecil di Belanda karena di sana serba nikmat, serba seneng, serba mewah, dan itulah sistem pendidikan yang benar kata mereka. Penyakit itu menular sedemikian rupa sampai sekarang. Umat Islam dilanda cinta dunia. Remen kalih dunyo. Penyakit-penyakit tentang sekuler langsung membumi, hanguskan akidah-akidah yang kuat. Sampai sekarang masih sangat-sangat terasa. Cubi, Bu. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Jane wong Indonesia niku ora usah budreg-budreg, jane ya ora patut budreg memang. Tapi budreg digawe karepe dhewe. Ngelunga pengajian nek ora nggo kalung 5 kilo. Engko dadine gengsi. Anggepane ya pengajian, tapi gengsi juga harus dijaga. Yang seperti itu durung urusan gawe omah. Mboten niat gawe omah niku kangge tawasuk fil iyal, kangge jembarke keluarga mboten. Tapi tujuannya kanggo pamer. Omahmu kok mbok bangun gedhe ya supaya sumini nek lewat gledak. Senengane sing bangsa ngoten, apalagi sekarang musim-musim haji. Yang dulunya haji itu adalah solusi yang luar biasa untuk menghilangkan rasa cinta dunia. Tapi sekarang di sana, di Makkah, di Madinah, Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau kita belajar manasik, kita diajarkan kenapa disuruh ke Makkah, kenapa di Madinah. Karena di sana akan menjalankan sebuah amal batin. Apa bentuknya? Istisyar fi hayati sahabah. Tiang teng Madinah niku manae kudune mikir ora mikir yo kecuali nopo? Kemanapun di Madinah, dimanapun di Madinah, noleh kemanapun dia kudu mbayangke kaya apa biyen uripe para sahabat. Kenapa sampai Madinah disebut Thoibah, Thoibah? Karena maknane Thoibah niku, Thoibah niku wawangian. Maksudipun menurut Imam Yusuf An-Nabhani, wong sing seneng manggon nang Madinah, wong sing manggon nang Madinah iku atine dadi wangi. Kenapa? Karena setiap hari ningali Qabruhus Syarif, kuburan yang mulia, yang kuburan itu walaupun sudah seolah-olah tidak tampak penghuninya, tapi setiap waktu mengingatkan kita. Di kuburan itu hiduplah hayatun barzahiyah khususiyah, kehidupan yang khusus yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidup beliau di alam kuburnya selalu mengingatkan kita seolah-olah sing tekan mriko, hei wong jungke kowe mrene arep lapong ke jungke, kowe mrene arep lapong ke jungke, apa arep pulaan emas, apa arep kulaan busana-busana yang keren ala Saudi, ataukah arep kulaan nama sehingga namanya ditambah haji? Kanjeng Nabi mengingatkan, engkau kesini hei umatku, kalau seperti yang disampaikan di dalam solawat tadi, inkila surtum bima rajatum ya akramal khalki manakulu. Ya Rasulullah, menawi kula mangke mantuk, nopo sing kula jawab menawi kula ditangleti kue mrene, kue ring Madinah ku tujuanmu lapo? Maka Rasul memberikan jawaban, kulu roja'na fi kulli khair, bahwa kita ini pulang membawa semua makna kebaikan. Wajtama'al far'u wal usulu, bahwa saya ke Madinah ya Rasulullah, kula pengin pakang sing meh ceklek kados kula ngenten niki, supados kumpul melih pada pohon-pohon keimanan yang menjadi asal dari semua keimanan dunia ini, yaitu dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cabang bisa bertemu kepada pusatnya, inilah yang kami damba-dambakan ya Rasulullah. Tapi sakniki panggenan-panggenan yang mestinya ngingil ngelingke kepada sahabat, mengingatkan kepada kehidupan mereka, sudah disulap menjadi hotel-hotel berbintang, disulap menjadi tempat-tempat untuk swalayan, untuk penjualan macam-macam kehidupan, sehingga kita lupa bahwa kita kesana untuk mengambil kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lah menika ingkang saged kula aturaken ketingale kok wekdale sambut jengkap, ingkang pokok badhe kula tegaske melih, Bu. Tadi saya sampaikan dua masalah yang pokok ngadepi wong Islam sing kebablasan Islam dhewe. Yang kedua, ngadepi budaya-budaya barat yang menjadikan kita, akidah kita, keyakinan kita menjadi ambrol, tambah kendo, tambah kendo, tambah hilang, tambah hilang. Maka solusinya adalah satu yang pokok, niruwo malang habaib lan poro ulomo. Niruwa morong hak marang poro habaib lan poro ulama. Tadi sudah disampaikan oleh Maulana Al-Habib Syekh dalam solawat yang dijuduli solawat Kiai Ageng Selo. Niruwa wong mulya habaib lan ulama. Niku mawon solusine. Mungkin nek habaib karangannya ronten sing akeh ora pati cocok. Kulo nanti mireng masalahe. Pabeh kok hab Habib wae ngono-ono sing muni ngono kuning ora wong kene ora. Tanggane plesungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dit. Tambah sithik. Kula niku ambek ndrodhok wonten mangke nek wedale kekataan. Nah. Bu, aja bosen sik ya, Bu. Nggih, kula habaib. Siapakah ulama yang Kiai Agelo yang disampaikan terus menerus oleh Al-Habib Syekh tadi dikatakan, niruwa wong mulya habaib lan ulama. Habib lan ulama niku tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Ulama sekelas Al-Imam Syafi'i memiliki guru seorang hababah. Hababah niku habib ning estri. Siapa? Sayyidah Nafisah At-Tahirah bintil Hasan. Bahkan ketika meninggalnya Imam Syafi'i, beliau berwasiat, ojo nganti mayitku dikuburno sak durunge disolati karo Sayyidah Nafisah At-Tahirah bintil Hasan. Sayyidah Nafisah ini cucu Rasulullah atau yang kita sebut sebagai habaib. Beliau, Imam Syafi'i, sampai mengatakan, alun nabi dhari'ati wahumu ilayya wasilati arju bihim uqta ghadan yadil yamini sahifati. Imam Syafi'i ngantek ngendikan, semua keluarga Rasulullah anak cucu Rasulullah adalah wasilahku, adalah perantaraku. Perantara untuk apa? Mugo-mugo dengan mereka, sebab mereka, dengan aku dekat dengan mereka, sebab aku oleh berkah mereka, tanganku sing tengen mengku sing bakal nompo catatan amalku. Jadi Imam Syafi'i siapa yang membantahkan? Kita khususnya Nahdlatul Ulama umumnya yang ada di Karanganyar ini, semua yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap derek madhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengarahkan, memiliki wijhah seperti itu, pandangannya seperti itu kepada para habaib. Nek jenengan umpama ana wong dalil, halo Bu. Halo Bu. Halo, ahlul bait iku leh biyen, ahlul bait iku ya jaman biyen. Saiki wis ora ana. Ha iku mungkin ora tahu ngaji ring Bustanul Asyikin. Nek tahu ngaji ring Bustanul Asyikin, nate diwacakno kitab. Muminal akhari Kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i ilal ardi wa itsrati ala baiti wa lan yatafarraqa hatta ya'tiya 'alayya al-haud unduru kaifa tahlufuni fihima au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Niki riwayatipun Imam Muslim, riwayate Imam Tirmidzi, jelas sahih ngendikane Kanjeng Nabi ngeten, telah kutinggalkan perkara yang kalau Anda bertamasuk nyekel tenangan, nyepeng tenangan, lan tadzillu ba'di, setelah wafatku nanti tidak akan pernah sasar uripmu. Dua hal itu kata Rasulullah, yang salah satu lebih utama dari yang kedua. Yang pertama apa? Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kitabullah Al-Qur'an. Kalau kita cepeng mboten bakal sasar, tapi mboten cukup nek kitab tok. Kanjeng Nabi menawuhaken wa'id roti. Wau niku limut lakil jam'i, ora iso dipisah-pisah antarane Qur'an karo yang kedua niku. Apa yang kedua? Itsrati ala baiti. Keturunan-keturunan, keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka dua ini kata Rasulullah la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Loro iki ora mungkin pisah lan alal abad. Ora mungkin pisah sampai keduanya itu menemuiku di tengah, di samping Haudul Kausar, Telaga Kausar. Lalu Rasulullah mengingatkan, "Fanduru, fanduru, angen-angeno, angen-angeno. Bagaimana kalian menggantikan diriku untuk keduanya?" Dos pundi sampean ganteni Rasulullah nok babakan Quran? Kanjeng Nabi dos pundi menghargai guru Quran? Cucu beliau Al-Imam Husain ketika mau diajarkan Fatihah disuruh mengajari salah satu sahabat, walaupun sumber Fatihah atau disebut Sab'al Masani itu yang dituruni Rasulullah, tapi sahabat yang lain yang disuruh ngajari. Rasulullah membayarnya dengan 7 ekor kambing ngatamno Fatihah tok. Kita sekarang ini, maaf sewu, bayaran kanggo guru TPA 4.000 sesasi. Tapi kalau untuk urusan yang menjanjikan tentang donya, kanggo urusan les bahasa Inggris 1.000.000 ya dibayar. Niku tiang pelsungan keng mriki ketularan. Tadi kembali, karena wong Islam sampun kena penyakit hedonisme tadi. Untuk mengenal Quran tidak cukup membaca, kudu tahqiq, kudu ngerti maknane, kudu belajar terus. Ojo gur lampung TPA rampung, lalu anaknya diancam, kering di sore-sore, anu Pak mau TPA, wis khatam Quran ki ora usah aneh-aneh. Sing penting ngapal khatam Qurane. Dia tidak tahu bahwa di kemudian hari dia akan pontang-panting, poyang-payeng ngadepi urip. Lalu dia akan mengatakan, katanya Quran menjadi tombo hati, diwaca tetap mutet, muter sirahe, mumet sirahe. Maido kiai, jarene kiai nek maca Quran tombo hati. Tombo hati niku nek angen-angen sak maknane dul. Imam Ali mengatakan la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Ora ana piye nek wong maca tok ora ngerti akarepe. Akhirnya besok akhirnya dados tiang-tiang sing misuwi Quran. Alah nyatane tak waca ya mumet tok. Karena dia pernah menyepelekan Al-Qur'an. Lalu yang kedua siapa yang disuruh Rasulullah ngangen-ngangen untuk menggantikan? Para ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan majelis Ahbabul Mustofa diakoni napa mboten? Wong kula wingi teng Pacitan. Wonten cerita saking kiai mriku. Alhamdulillah Pak Yai, teng Pacitan sakniki sampun kathah Habib-habib sing mlebet. Nembih tahun-tahun niki sebab barokah Habib Syekh. Lho, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman kula alit teng Kudus ora ana model Habib dikenal ki dak ana asli lho. Tapi sekarang semua Habib dihormati. Karena memang sudah waktunya bagaimana Habib-Habib ini mengamankan kehidupan untuk dibuat pegangan. Maka kewajiban seorang ulama adalah menunjukkan sesuatu yang harus ditunjukkan. Ojo diumpetke. Hei para kiai, jangan menganggap Habaib itu saingan panjenengan. Kalau panjenengan bisa menaikkan mereka, bagaimana bisa dipegang oleh umat ini? Karena itulah yang dicita-citakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang mau menampakkan para habaib untuk dipegang, Rasulullah bakal bungah karo sampean. Jangan malah mumet kuwale adeh gara-gara ana hadin aku ora payu. Iku perlu diuntali baikon sak padri. Saged dipahami? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau umpama wong Karanganyar iki ana sing rada kebablasan, kemenyake rada ngerti dalil. Ora iso Habib-habib disebut sebagai keluargane Nabi, wong niku kan putrine Siti Fatimah saka Sayyidina Ali, nek cara nasab ya ring Sayyidina Ali, ora ring Kanjeng Nabi. Kula baleni melih wong sing lambene ngomong ngene iki. Kula yakin durung tau ngaji ring Bustanul Asyiki. Sebab nek ngaji teng Bustanul Asyikin diterangke ngeten. Wonten riwayat saking Imam At-Tabrani fil Kabir, Imam Al-Khatib saking sahabat Abdullah bin Abbas, dawuhipun cetha saking Kanjeng Nabi, ja'alallahu halo dzurriyata kulli nabiyyin min sulbihim wa ja'ala dzurriyati min sulbi Ali. Kanjeng Nabi pun ngendikan, anak turune Rasul itu diambil dari sulbi mereka, tulang rusuk mereka sendiri. Kecuali keturunanku besok tercipta dititipno dengan sulbinya Sayyidina Ali. Jadi menawi panjenengan ono sing ngomong, oh iku wis ora intisab, untali baikon sa'allah boleh. Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih? Wis iku sing pokok. Yang kedua para ulama. Ulama yang bagaimana tadi malam sedikit sampun diaturke kalih Dr. Habib Syekh. Besok melih insyaallah dos pundi ulama sing iso dicekel niku dos pundi pun diterangke. Tapi yang pokok husnudzon kepada mereka itu yang terbaik. Al Imam Abul Qasim Ibnu Asakir di dalam Suluk Al Asasiyah yang pernah dikaji di dalam Bustanul Asyikin berkata, ingatlah dagingnya para ulama niku masmumah, beracun. Nek sampean lagi ora cocok ya aja ngomongke kiai elek-elek. Wong ngomongke eleke kiai ulama. Amin sewu nek cara Imam Nawawi, Imam Rafi'i malah nganti ndadekake umpama wong iku bersaksi wis ora payu meneh. Ibnu Asakir mengatakan ikungko bakal kena walate. Apa niku? Padha karo ngemah-ngemah nguntali daginge, daging sing beracun. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi bukan mati badannya, tapi sebelum dia mati akan mati hatinya. Sing hati-hati. Urip teng Indonesia niku sithik-sithik digesek-gesek antara umat dengan ulama. Terus panjenengan harus tetap, otoritas para ulama harus terjaga. Merekalah yang membawa realitas ruhani dalam kehidupan ini. Tanpa mereka kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah itu, pandanglah mereka sebagai pewaris nabi. Wondene ana kurang luwih meneng. Mungkin kita sing mboten paham. Nek iso dikandani, tapi aja njung dielek-elek. Mesake. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku mawon solusine balik ring solawate Doro Habib Lut, Doro Habib Syekh, Doro Habib Lutfi, Doro Habib Habib Habib sing kata Habib Umar Mutohar, Doro Habib sakatai Habib niko sami sedoyo Habib Habib mungkin yang pernah masuk ke Karanganyar ini sami nopo anu tawong mulya Habib lan ulama. Terusipun kula mboten hafal. Cekap semanten. Saya lepat nyuwun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan beliau insyaallah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Terutama tadi kecintaan terhadap dunia jangan sampai melebihi daripada kecintaan akhirat. Kula tak pamer di Zabul Aziz waktu beliau menjadi khalifah sak dunyo, bukan cuma di tempat di beliau tok, sak dunyo dadi ayem tentrem sugih kabeh. Ngetoke den zakat itu sing jupuk ora enak. Baitul Mal itu penuh dengan harta, tidak ada orang yang ngambil, semua makmur, kabeh orang duwe utang, kabeh seneng. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apakah beliau profesor doktor bagian ekonomi? Mboten. Umar bin Abdul Aziz ini mboten pernah kuliah neng UGM apa neng Trisakti, mboten pernah melu dosen-dosen, dia mboten pernah. Tidak mempunyai titel profesor doktor pakar ekonomi, mboten. Tetapi di dunia, bukan di tempat beliau tok, semua manusia perekonomian jalan dengan bagus, hidup aman, nyaman, sugih kabeh. Orang nek wong pikir. Sekarang profesor-profesor pakar ekonomi banyak gara-gara yang dipikir cuman ilmu-ilmu, katanya Gus Dullah Dek Pau, ilmu-ilmu yang diadopsi dari barat. Kenapa Umar bin Abdul Aziz berhasil? Karena beliau mengikuti pakar ekonomi dunia dan akhirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti pedoman hidup yaitu Al-Qur'an. Dadi sekarang pakar-pakar orang melu Al-Qur'an, orang melu Rasul, melu barat. Makanya ruwet terus. Menurut lah mulai bursa efek lah. Ini mulai efek-efek sampai utaknya ini. Orang tidak ada marjek para pemimpin. Saya tadi baru melihat salah satu pemimpin, tidak tahu itu mungkin di jazznya, Al-Habib Umar baru dari sana. Beliau saya lihat presidennya ini negara Islam bagian pecahan dari Soviet, gembel waktu itu mendapatkan hadiah gelas atau istilahnya cawan gelas itu bekas Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kayak tempat minum ke Rasulullah. Dibawa sendiri, digembol dhewe, nangis-nangis, diambungi, dikei banyu, diombe ke pejabat kabeh. Presiden iki. Lah nek kaya ngene, yakin negarane iki aman. Mustahil negarane remuk, tidak ada. Ayo presiden-presiden sing nang ndi wae dadi kaya ngono. Rambut Kanjeng Nabi, satu rambutnya itu digembol, ditaruh ditutup rapat, kabeh dikon ngambung. Dek nang ngambung sampai nangis-nangis luar biasa. Lho. Sopo iki? Cirik kok arek lak model mudrun kowe iki. Wong Karanganyar. Ini contoh Umar bin Abdul Aziz, contoh para pejabat, para pakar-pakar. Para bapak dan ibu yang memikirkan anaknya, takut anaknya jadi kere dan miskin gara-gara tidak disekolahkan di kuliah-kuliah, Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak miskin, beliau kaya dan rakyatnya pun kaya semua. Goro-goro Quran dan sunnah Nabi Muhammad, ora goro-goro pintere kuliah. Syukur-syukur enek wong kuliah saiki tapi pinter Quran. Ora kuliah saiki sing digedhe-gedheke kuliah ini tok, tapi masya Allah banyak orang bunuh diri ya setelah selesai kuliah. Lah lucu ta? Alah bet pondok iki saiki pikir kabeh pondok ispen. Sing penting dari pondok itu mengeluarkan orang-orang yang besar. Mbah Harwani kira-kira sekolah ning ndi? UGM. Mboten, tapi keluar orang yang luar biasa. Sewaktu meninggal Mbah Harwani Kudus niku, air minum sak Kudus entek kabeh toko. Goro-goro nggo napa? Nyuguh tamu yang akan takziah Mbah Harwani. Lho mandingali. Lah kira-kira sing nanti pakar ilmu ora enek sing takziah, paling ya kirim bunga ngono tok. Turut berduka cita. Wis ngono tok. Wis bareng wis dikubur pendem itak-itak mulih, ora enek sing ngeling-eling. Subhanallah. Coba Anda lihat bagaimana Mbah Salman Popongan sampai saat ini semua orang-orang yang ada di sana mendapat berkah beliau. Beliau meneruskan Mbah Mansur terus. Kaya ngono renek sing mikir. Mana pakar-pakar ekonomi yang bisa mengatur dan mendidik umat seperti para kiai-kiai seperti Mbah Salman itu. Ayo kon ngurusi pondok Mbah Idris niku pondok wong 70.000. Kan ngurusi kaya ngono lak jeblok dhewe-dhewe. Ora iso. Lah kor pamer dasi karo pamer anu tok ya akeh. Para kiai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua tadi saya ini menambahi sithik jane Mbah Dullah niku. Para ulama, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka miliki, itu semua sudah dilandasi dengan niat oleh Allah. Jadi setiap para ulama, apapun yang dia lakukan, biasanya sudah ada landasan niat yang baik. Pernah terjadi di satu zaman, tadi pagi baru kita dapatkan di dalam buku Ihya Ulumuddin. Di situ diceritakan bahwa ada orang alim sugih damel acara kata solawatan lah, acara solawatan syukuran-syukuran anaknya lah, syukuran anaknya, mungkin anaknya ini menikah atau apa, dia itu menghidupkan 1000 lampu, lampu biyen ki tintir nganggo minyak ini. Beda karo ini 1000 lampu diomongke wong sakarang anyar. Kiai opo pesta 1000 lampu ini terus mubadir lah. Lambe ini orang saya kan seneng ngomong mubadir lah. Hall itu ngentak-ngentak ke duit. Kok mikir orang kere-kere kuwi. Kok ngentak ke duit go hall. Ngentak ke duit go maulutan orang saya ini akeh ini mubadir. Ngentak ke duit timbang maulutan ngalor ngidul. Duitnya buat dibantukan rumah sakit-rumah sakit. Enak saya ngelambe ini kaya ngono. Nah waktu itu si ulama ini ditegur oleh salah satu orang yang datang. Pak Yai, ngapunten nggih. Jenengan niki damel acara haflah syukuran putra jenengan niku kok lambune 1000 ki ngentekke dana piro? Apa mboten mubadir? Nggih, ngene Pak Yai. Siap. Cobi, Mas. Lambu ki panten ana kabeh sing kira-kira ora ikhlas golek mati dhewe. Ayo. Sedra niki mau mubeng. Lambu ping 1000 ora mati. Rono neh, wah wah ora mati kuat. Ya didamoni 1000, ora nek sing mati. Si sedulur iki bali meneh Pak Yai, pripun mboten enten sing menjani, mboten enten sing mati Pak Yai. Kabeh tasih urip. Nah, berarti kuwi niate pas. Omongnya kiai ini, niatku ki kelampu ki tak urupke ngapa hormat Kanjeng Nabi ora pamer karo raimu. Ngono lho. Mudeng. Niki niat kula niki hormat Kanjeng Nabi, wong aku ki selawatan tak urupke lampu sak mono akae. Gunane napa? Kajenge tiang-tiang sing selawat niku bingah seneng. Jadi kesenangan itu juga salah satu dianjurkan. Ngadani. Sayyidina Ali mengatakan hati yang mati itu kudu diteken atau dirubah atau dikasih sesuatu yang bisa menghidupkan. Apa? Ya semen no. Semenjak anda itu niat nyeneng ke hatimu ki gunane nggih ibadah termasuk ibadah. Paham nih? Nyeneng ke hati nggih ibadah. Misal ngaten, jenengan niku ngaji, wong jenenge wong menungso iki lak ngantukan kadang. Ngaji terus-terus ngantuk. Iki berhubung ngantuk tak tutup sik Quran turu sak nyet. Niat tidur itu nanti untuk bangun baca Quran lagi. Sewaktu tidur ini ganjarannya ngungkuli maca Quran. Mudeng ini. Ah, mudeng nyawai dia kerturut malah bablas orang malah maca nek. Mudang mudeng. Jadi sewaktu tadi kan mesti manusia kita jenuh tau. Enten tiang maca kitab, maca kitab genuh tutup kitabnya. An-Nabi sallu alaihi kebirane. Lah waktu gembira ini supaya menghilangkan rasa jenuh tadi, ganjaran yang ngungkuli maca kitab. Rampung gembira kuwi maca kitab neh. Ngono lho ahli sunnah. Makanya ahli sunnah ki ora ndelok wong ahli sunnah kaku ki ora enak. Tidak ada, saya tidak pernah menerima seorang kiai kaya apapun ulama kaku ora enak. Kecuali yo wong stres mau. Dua hal tadi, yang satu gampang ge sing siji kebablasan. Lah iya ahli sunnah itu enak. Mutung wong tinggal iki karo kiai. Kula duki ngene Mbah Idris. Almarhum Kacangan datang situ sebelum maghrib. Bib. Niki andan. Nggih, andan kajeng andan rumiyin bib mungkin barantan kula tak mireng jenengan gosidah. Mbah salat rumiyin. Aku ki jek sumpek. Tulung kowe gosidahe ben gosidah ben nanti ku ki seneng. Jadi nek wong saiki ku ini berarti menak mengakhirkan salat maghrib dosa. Walah ya wong saiki. Baik itu saya tanya Mbah niki salat rumiyin mboten. Niki sumpek kula niki mang gosidah rumiyin, saya gosidah. Ilahina seneng banget. Tampung ayu bib saiki salat tar gosidah. Ngono kuwi. Dadi wong saiki lak pakaian ngono. Haram. Ya, itu tadi. Jadi diniati yang api, lampu didamoni sewu ora enek sing mati. Sebab ki mau ngomong mubadir. Katanya kiainya tadi, segala sesuatu yang saya keluarkan dengan niat lillahi ta'ala tidak ada yang mubadir. Apa baik? Walaupun saya membuat pesta solawatan ngetoke duit 100,000 miliar, ini orang mampu loh ya. Itu orang kere, ini orang kere mubadir. Maksudnya gini, orang dia itu mampu untuk menjadikan 1,000 lilin itu tadi, gak apa-apa. Sekarang saya tidak mampu kepingin khidmah terus utang gak 1,000 lilin. Nah, gue sih ngurahin doh. Kecuali utang misalnya begini, Gus Dullah kebetulan butuh dana, arep bayar utang, ngalor ngidul renek, ya nah Gus, nah itu boleh. Saya utang sama orang lain untuk membantu Gus Dullah, itu bagus. Tapi kalau saya utang go acara khitanan, ojo, sak mampu nih wae. Pesta khitan itu ya sak mampu. Ini tadi sing tak ceritake Kiai Suge. Jadi kan banyak toh, ini ada Kiai Suge kan. Mosok kiai mobil apik. Lah ngene kuwi. Ya kira-kira tabrakan mobil ben elek ngono ora masalah. Dek, nek kira sing dekok mobilmu apa mobil kiai ning ngono wae. Nek sing dekok mobil kiai ini berarti kiai ini niate duwe mobil nggo pamer. Tapi nek dekok mobilmu berarti kowe sing kaya sutrun. Nggih. Hati-hati, aja sok gampang nggih para kiai. Di sini kita mohon ada permohonan doa untuk Muhammad Amin Syakur yang telah meninggal dunia. Dan Al-Habib Alim Al-Haddad yang telah meninggal dunia. Dan siapapun yang telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, dan Allah selalu menjaga mereka hingga mereka kelak berada di surga Allah bighairi hisab. Bismillahil Fatihah. Siapapun yang sakit di sini, terutama Ibu Sri Murdiyati yang sakit di rumah sakit, dan Bapak Kariman yang sedang sebagai pengurus Masjid Mujahidin Jongkin yang sedang opnam di rumah sakit, serta Ibu Painem, Bapak Sumadi yang lagi sakit, serta jamaah-jamaah kita semua yang lagi sakit biniyati syifa'il ajil bisirril fatihah. صلاته بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة الدعين لنقطة الدعين gharami. Salatu بالسلام المبين السلام المبين بنقطة التعيين بنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي. Allah. ولا إله إلا الله الله الله الله يا الله وصلنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي أفنى الكافي ونعم الكافي الحمد لله رحمتي تأتي بعدك صلاتي فيك وكفك عظامك وتمني لالك ترق صلاة Jadi petani salat terkadang lagi apa mana wayang tandur salat di undur-undur Allahul Kafi Rabbunal Kafi Afadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Afadanal Kafi Wajamal Kafi صلي وسلم دائما على حمادة على حمادة صلي وسلم دائما على حمادة والأصحاب حدا والآل والأصحاب من قد وحدا يا حبيبي يا حبيبي يا جمال يا جمال طاباً للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجار يا مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مجتمعين نبي بشرى أدب الله نبي الله محمد نبي كجاسي الله نبي صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويمتاز الأمه وترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلق بإذن رب الخالق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى nanti dengan barang bawaan dompet dan HP يا رسول سلام عليك ya Habib عليك صلوات الله عليك ومن رأى وجهك يا سعد يا شريما والدين أرضك صاف المبرر فردنا سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رأينا العيسى حلا مرحبا بالصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا والبلاء صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي وارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى حتى تحرير السطور أحبان الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الحاضرين ارحمنا وارحم المسلمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اشفي مرضى أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أحسن أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معاملتنا معاملة أهل الخير وأن تجعل جلوسنا متصلا بأهل الخير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب قبولكن semua hajat kami dan semua yang hadir dan yang terlibat di acara di malam hari ini hajat dunia dengan kemudahan hajat akhirat dengan ampunan jadikan anak cucu kami dan diri kami serta keluarga kami semuanya min ahlil Quran min ahlil Quran min ahlil ilm min ahlil khair min ahlis sunnah wal jamaah واحفظنا واحفظهم من جميع الأداء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم إخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب سلامتكن semua jamaah-jamaah haji kami jadikan perjalanan mereka selamat jadikan ibadah mereka selamat membawa berkah dan manfaat dunia wal akhirah jadikan haji mereka haji yang kau terima jadikan ibadah-ibadah mereka ibadah yang kau terima sehatkan mereka tenangkan mereka kuatkan iman mereka kuatkan ketakwaan mereka jadikan mereka kelak ya Rabb ya Allah menjadi haji yang mabrur wa sa'yan masykur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur dan jadikan mereka semua gembira dalam menjalankan ketaatan terimalah mereka sebagai tamu-tamumu hidangkan rahmat bagi mereka maghfirah bagi mereka barakah bagi mereka ridha bagi mereka nikmat bagi mereka ibadah-ibadah yang kuat bagi mereka dan jadikan mereka sebaik-baik hambamu ya Rabb sepulang mereka dari tanah suci Mekah wal Madinah ya Rabb kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat serta kabul semua amal-amal ibadah ya Arhamar Rahimin bagi kami yang tertinggal berilah kepada kami kemudahan agar kami dapat menunaikan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sihat wal afiah ya Rabb kabulkan semua hajat yang hadir ini hajat-hajatnya ya Allah keinginannya ya Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah sehatkan badan dan dohirnya dohir dan batinnya ya Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan ketakwaan selalu menyertai kami ya Allah dan akhirilah usia kami semua dengan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bi sirri al-fatihah mari kita melantunkan lagu Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3 Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaan air marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. InsyaAllah kita selalu dilindungi oleh Allah zahiran wa batina, dan selalu mendapat barakah fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajatnya dikabulkan, karena ini malam Jumat. Mudah-mudahan semua doa diterima oleh Allah, semua hajat dikabulkan oleh Allah, dan pulanglah kita dengan hati-hati, dengan tertib sampai ke rumah. Mudah-mudahan apapun yang menjadi keinginan, terutama pemuda-pemudi kita yang lagi menuntut ilmu, dimudahkan mencari ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu, dan kumpul bersama ulama. Bagi yang belum mendapat jodoh, mudah-mudahan diberi jodoh saleh salehah insyaallah, dan keturunan anak-anak cucu yang saleh salehah pula. Amin wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gria Al-Hidayah, lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38, Solo Baru. 87,6, Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87.6 Al-Hidayah FM Solo, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih ditempatkan sendiri di kesempatan malam hari ini menemani sahabat Al-Hidayah semuanya. Kita telah ikuti bersama siaran langsung pengajian Akbar Jonggai Karanya, berzikir dan berselawat bersama guru kita Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir Askaf dan Kiai Haji Abdullah Saad di malam hari ini. Semoga dengan kita mengikuti siaran langsung pengajian Akbar di malam hari ini dapat meningkatkan ilmu, iman, dan takwa kita. Dan semoga dengan kita mengikuti pengajian Akbar di kesempatan malam hari ini, Allah mengabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian sahabat, dan karena berakhirnya acara siaran langsung di malam hari ini, Azrik dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari kabin siara Gria Al-Hidayah, Jalan Insinyur Soekarno nomor 38, Solo Baru. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. joy, so long.